Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita, na'am, dari adillah minal kitabi was sunnah, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang syarat la ilaha illallah. Jadi tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, kecuali orang yang terpenuhi syaratnya, rukun dan syaratnya. Syarat la ilaha illallah itu ada berapa kemarin? 7. Dan syarat-syarat yang 7 ini berdasarkan dalil minal Quran was sunnah. Dan ulama rahimahullah menyebutkan hal seperti ini untuk supaya seorang muslim, muslimah yang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal agamanya, mengenal nabinya, betul-betul ketika bersaksi dengan dua kalimat syahadat, kalimat tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jal. Maka dia harus tahu syarat-syaratnya. Orang ingin tahu sholat, dia harus tahu syarat sahnya sholat. Orang ingin tahu sholatnya diterima, dia harus tahu rukun dan syaratnya. Karena ada orang sholat yang tidak mengerti syaratnya, tidak diterima sholatnya. Apa contohnya? Orang sholat itu harus suci, toharoh. Nah, toharoh minal hadas, dari hadas akbar au ashor, itu syarat sah sholat. ketika ada orang sholat tapi terkena hadas kecil, maka tidak sah sholatnya, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal walaupun dia sholat. Contoh dalam hadis Bukhari Muslim, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Diriwayatkan dalam hadis muttafaq alaih, Allah Ta'ala tidak menerima sholat salah seorang dari kalian, naam, apabila dia berhadas, buang air besar, buang air kecil, luar anginnya dari belakang, hadas. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian yang berhadas hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Berarti wudu itu sangat menentukan diterima dan ditolaknya apa? Sholat. Dia harus tahu bab sholat dan juga harus tahu syaratnya. Harus suci, berwudu. Kalau kena junub, harus mandi junub. Ini semua perkara yang penting di ilmu. Barakallahu fikum. Demikian pula ya ibadallah, seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kalau dia melakukan salah satu yang merusak ibadahnya, ibadahnya ditolak. Apa contohnya? Kesyirikan, ketidakikhlasan dalam ibadah kepada Allah, itu sebab ditolaknya ibadah, ditolaknya keislaman kita. Wa may yusyrik billah faqad habita 'amalu. Siapa yang berbuat syirik, mati menghadap Allah, tidak bertobat darinya, habita 'amalu, hapus amalannya. Semua amal baiknya dihapus oleh Allah. Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Berbuat syirik. Jadi kalau orang sudah berbuat syirik, seperti orang berwudu lalu batal wudunya, walaupun dia sholat, sholatnya tidak diterima. Berarti di sini mengenal syarat-syarat ini penting. Walhamdulillah di sini kita bahas dengan adillah sebagai pedoman seorang muslim dan muslimah, perkara yang wajib untuk dia pahami terhadap tiga ilmu yang pokok. Sekarang kita masuk asyartu as-sadisu, syarat yang ke-6. Ya, ke-6. Kita langsung saja yang ke-6. Wa dalilul inqiyadi. Dalil al-inqiyad. Qala. Dalil inqiyad, inqiyad itu artinya patuh, tunduk. Patuh, tunduk. Patuh, tunduk. Iya. Qauluhu ta'ala madalla 'alaihi qauluhu ta'ala. Dalilnya apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adabu summa la tunsarun. Wa anibu, anibu, dan kembalilah kalian. Berkata Imam Bahawi, anibu ay aqbilu, menghadaplah kalian. Warji'u, kembalilah kalian ilaihi bita'ah. Jadi anibu ai aqbilu warji'u ilaihi bita'ah. Menghadaplah, kembalilah kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Itu anibu. Kembalilah, menghadaplah dan kembalilah kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Rabb kalian. Wa aslimu. Apa itu aslimu di sini? Kata Imam Baghawi, ai akhlisu lahu at-tauhid. Aslimu di sini artinya ikhlaskanlah. Ikhlaskanlah ibadah itu dengan tauhid. Jadi wa anibu ila rabbikum, menghadaplah dan kembalilah kepada Allah Rabb kalian dengan menjalankan ketaatan. Wa aslimu, dan ikhlaskanlah ibadah itu dengan tauhid. Min qabli ayyatiyakumul adab. Min qabli, sebelum. Min qabli ayyatiyakum, sebelum datang kepada kalian al-azabu, azabnya Allah, siksanya Allah. Summa la tunsurun, kemudian kalian tidak ditolong. La tunsurun, tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Surat Az-Zumar 54. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Imam Baghawi memerintahkan kepada kita dua perkara. Sebagaimana tadi, anibu wa aslim. Ya. Berkata As-Sa'di dalam tafsirnya, walihada amara ta'ala bil inabah ilaih wal mubadarah. Dalam ayat ini, kata As-Sa'di rahimahullah, Allah memerintahkan bil inabah, kembali kepada Allah. Wal mubadarah, dan bersegera kembali kepada Allah. Karena inabah, bedakan antara inabah dan taubat. Taubat juga maknanya kembali. Taubatlah kalian, maksudnya taubat apa? Kembali ke jalan yang benar. Namun bedanya, kalau inabah kembali kepada Allah, namun diiringi menjalankan ketaatan. Diiringi menjalankan ketaatan. Jadi kalau orang bertobat baru berhenti saja. Kalau dia baru berhenti meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, tidak berjanji tidak mengulangi, itu namanya tobat. Kembali juga maknanya. Namun kalau inabah, dia kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Itu perintah Allah untuk inqiyad. Patuh, tunduk, menjalankan ketaatan. Dan di sini Allah perintahkan bersegera. Kata Syekh As-Sa'di, wal mubadarah, bersegera. Yang namanya ketaatan-ketaatan itu jangan ditunda-tunda. Badiru, kata Nabi, bil a'mal. Segera-segera beramal. Kenapa? Fitnah. Akan datang fitnah-fitnah. Sesuatu yang akan menguji keimanan kita. Kadang wujudnya harta, kadang wujudnya fitnah, syubhat, kebid'ahan, dan sekian banyak fitnah-fitnah yang datang. Maka kalau ada kesempatan, segera ambil kesempatan beramal soleh tadi, bersegera. Itu diantara penjelasan Imam Al-Baghawi rahimahullah dan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Sehingga kata As-Sa'di juga dalam ayat ini, wa anibu bikulubikum. Nah, ini tambahan dari As-Sa'di rahimahullah, dan kembalilah kepada Rabb kalian bikulubikum, dengan hati kalian. Berarti tobat. Tobat itu kembali kepada Allah. Dan tobat yang diterima diawali dengan hati yang ikhlas. Diawali ikhlas, kembali. Wa aslimu, dan berislamlah kalian. Berarti di sini bijawarihikum, dengan anggota badan. Jadi kalau wa anibu bikulubikum, kembali dengan hati kalian. Wa aslimu, dan berislamlah bijawarihikum, dengan anggota badan kalian. Sehingga terkumpul. Terkumpul, kata Sa'di, terkumpul dua perkara, kembali dengan hati, tunduk dengan anggota badan. Karena di sini dua kalimat terkumpul jadi satu, dalam satu kalimat, anibu wa aslimu. Sehingga maknanya, kata Sa'di, di sini kalau anibu bil qulub wa aslimu bil jawarih. Jadi betul-betul kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk dan dengan anggota badan menjalankan ketaatan. Itulah syarat yang harus terpenuhi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Betul-betul patuh, tunduk dengan hati dan anggota badan. Dengan hati dan anggota badan. Baik. Dalil yang kedua. Nah, wa qauluhu wa man ahsanu dinan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Wa man ahsanu. Dan siapakah yang lebih bagus? Siapakah yang lebih bagus? Berkata Ibnu Katsir, wa man ahsanu ay man akhlasul amal. Siapakah yang lebih bagus? Maksudnya lebih bagus, kata Ibnu Katsir, akhlasul amal, yang paling ikhlas amalnya, li rabbih, kepada Rabb-nya. Ya? Siapakah yang lebih bagus dinan, agamanya? Yang dimaksud lebih bagus agamanya, akhlasul amal. Siapakah yang paling ikhlas amalnya? Fa'amila imanan wahtisaba. Lalu beramal dengan keimanan dan mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Dibandingkan orang yang aslama, pasrah, memasrahkan wajahnya untuk Allah. Aslama wajhahu lillah, maksudnya di situ akhlasul amal lillah. Wa huwa muhsinun, kata Ibnu Katsir, ai ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allah. Ittaba'a, mengikuti amalannya dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi makna ayat, siapakah yang lebih bagus dibandingkan orang yang aslama wajhahu, mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muhsinun, dan dia mengikuti amalannya di atas syariatnya Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang paling baik. Siapa yang paling baik? Kata Ibnu Katsir, wa hadzani syartan. Inilah dua syarat. La yasihu amal amilun biduniha. Dua syarat ini, suatu amalan tidak akan sah bagi pelakunya kecuali dengan dua perkara ini. Ai yang pertama, ayyakuna khalisan wasawaba. Yang pertama, agar amalannya ikhlas, sawaban, benar. Benar artinya khalis ayakuna lillah, ikhlas artinya hanya untuk Allah, wassawab ayakuna mutabi'an li syariah, mengikuti syariatnya Allah Azza wa Jalla. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi tidak ada lagi yang lebih bagus amalan seorang dalam beragama dibandingkan orang yang tadi mengumpulkan aslama wajhahu, yakni ikhlas amalannya untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mengikuti syariatnya Allah Azza wa Jalla. Dan itu kata Ibnu Katsir syarat sahnya amal. Jadi yasihu dhahiruhu bil mutaba'ah, dhahir yang nampak mengikuti contohnya Nabi, wa batinuhu bil ikhlas, adapun urusan batin itu dengan ikhlas. Famata faqadal amal, maka kapan sebuah amalan, apapun amalannya, hilang salah satu dari dua syarat ini, maka fasada, amalannya rusak. Jadi kita barakallahu fikum, di sini seorang harus patuh dan tunduk menjalankan amalan dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat kata Ibnu Katsir akan diterimanya amal. Kapan hilang salah satu dari keduanya, rusak amalannya. Faqadal ikhlas kana munafiqo. Kata Ibnu Katsir, kalau hilang ikhlasnya, jadilah dia orang munafik. Kenapa munafik? Riya ibadahnya. Ya? Belum menginginkan wajah Allah, masih menginginkan wajah manusia, belum ikhlas, belum murni. Itu kalau hilang ikhlasnya. Kana munafik, itu ibadahnya orang munafik. Wahumul ladzina yura'unan nas, itulah ibadah yang mereka itu hanya ingin dilihat manusia. Barakallahu fik. Di sini ada syubhat. Kadang orang, ayo Pak ke masjid ibadah. Lah saya enggak mau ke masjid, Pak. Mbok ria. Betul apa salah? Dia tidak mau sholat ke masjid, padahal laki-laki berjamaah di masjid dengan alasan apa? Saya takut ria, sehingga saya mendingan sholat di rumah. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat teladan terbaik, ternyata mereka sholat lima waktunya ke masjid. Padahal mereka orang yang paling ikhlas. Buktinya diterima amalannya oleh Allah. Itu namanya syubhat dari syaitan. Barakallahu fikum. Wa man faqadal mutaba'ah. Atau mungkin antum ingin mengamalkan pakaian yang sunnah. Menampakkan pakaian yang sunnah dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencintai gamis, komis, jubah. Ketika antum memakai amalan tersebut, ketika ikhlas mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti saja dan diikhlaskan, dan jangan sampai muncul was-was, loh, nanti saya jadi tidak ikhlas. Tidak. Ikuti sunnah dan berupaya untuk mengikhlaskan semua amal. Kalau antum di atas sunnah, maka alhamdulillah, amalkan. Barakallahu fikum. Adapun kalau hilang mutaba'ahnya, kata Ibnu Katsir, kana dholan jahila. Kalau hilang mutaba'ahnya, ibadahnya orang yang tersesat dan orang yang bodoh. Adapun orang mukmin, adapun orang mukmin mengumpulkan dua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 16. Alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu wa natajawazu an sayyiatihim alladzina nataqabbalu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 16 Allah berfirman, orang-orang yang kami terima amalan mereka. Lihat, alladzina nataqabbalu minhum, orang-orang yang kami menerima amalan mereka. Siapa itu? Ahsana ma'amilu, orang yang mereka ahsana, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami hapus, kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Masya Allah. Mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni apa? Dosa-dosa kalian. Antum wudu, wudu, setiap air yang menetes dari anggota wudu, wudu yang mencontoh Nabi, itu menghapus dosa-dosa kecil kita. Masya Allah. Antum melangkahkan kaki ke masjid, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ikhlas. Lam yakhthu khutwah, tidaklah dia melangkah satu langkah illa khutta anhu khati'ah, menghapus kesalahan. Wa rufi'a anhu darajah, diangkat derajatnya. Ini pahala besar ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, patuh dan tunduk mengikuti jejaknya. Dalil yang ketiga dalam surat Luqman ayat 22. Wa qalu ta'ala wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun wa qad istamsaka bil urwatil wusqa. Surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim, dan barang siapa yuslim yang dia memasrahkan wajahnya kepada Allah. Apa tadi makna yuslim wajhahu? Aslama wajhahu, ikhlas. Ya, seperti dalam surat Az-Zumar 54. Dan siapa saja yang dia yuslim wajhahu ilallah, yang dia ikhlas beribadah taat kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Apa tadi muhsinun? Mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang al urwah al wusqa, tali yang kuat. Di situ Asy-Syaikh rahimahullah tafsirkan urwah al-wusqa, tali yang kuat, adalah la ilaha illallah. Dan ini tafsir yang dibawakan oleh Sa'id ibn Jubair, dan ini tafsir yang dibawakan dari salaf, yaitu Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair wa Imam Ad-Dhahhak mengartikan urwah al-wusqa, tali yang kuat, adalah la ilaha illallah. Adapun Anas ibni Malik mengartikan urwah al-wusqa Al-Quran. Jadi ada beberapa tafsiran para salaf tentang tali yang kuat. Ada yang mengartikan la ilaha illallah, yaitu Sa'id ibn Jubair dan Imam Ad-Dhahhak. Ada juga yang mengartikan Islam. Siapa itu? Imam As-Suddi. Dan itu diantara makna al-urwah al-wusqa. Siapa yang dia memasrahkan wajahnya hanya kepada Allah. Naam, dan mengikuti, dan dia berbuat baik, berarti sungguh berpegang tali yang kuat. Tali yang kuat artinya la ilaha illallah. Itulah kalimat la ilaha illallah, tali yang kokoh. Seorang akan mendapatkan kebaikan dengan berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah. Baik. Selanjutnya dalil yang terakhir surat An-Nisa 65. An-Nisa 65. Fala wa rabbik la yu'minun. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. La yu'minun, mereka itu belum beriman. Hatta yuhakkimuk, sehingga mereka yuhakkimuk, berhakim kepadamu Muhammad. Maka fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, mereka itu belum beriman. Hatta yuhakkimuk, sehingga mereka berhakim kepadamu Muhammad. Fima syajara bainahum, pada perkara yang berselisih di antara mereka. Berselisih di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka harajan, rasa sempit. Wa mimma qadaita, dengan apa yang engkau telah putuskan. Apa yang engkau putuskan Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun pasrah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini surat An-Nisa 65 disebutkan makna ayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam tafsirnya, ketika ada seorang bertengkar yaitu Zubair dengan seseorang dari Ansor, terjadi pertengkaran, percekcokan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan kepada Zubair, Zubair bin Awam, istiya Zubair. Maka kemudian barakallahu fikum, summa ahbasal mahatta yazi'ilal jadr, sehingga namun orang tersebut, orang Ansor itu, faqalal Ansor, ya Rasulullah, angkana ibna ammatik, orang Ansor ini kurang menerima apa yang sudah diputuskan oleh Nabi SAW kepada Zubair. Maka Rasulullah talawana wajah, berubah wajahnya. Dan kemudian barakallahu fikum, turunlah ayat ini. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi sesuatu yang sudah diputuskan oleh Nabi barakallahu fikum, bagi seorang harus menerima. Ketika berselisih lalu datang keputusan Allah dan Rasulnya, wajib menerima. Tidak boleh menolak, tidak boleh membantah. Harus taslim, harus inqiyad. Apa itu inqiyad? Patuh dan tunduk. Dalam surat yang lain, surat An-Nisa 59, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, syai' isim naqirah, perselisihan muncul karena manusia itu sering berselisih, dan kadang orang senangnya berselisih. Maka ketika muncul perselisihan di tengah umat manusia, atau kalian sedang berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Buka Al-Quran. Nah, perlu belajar. Permasalahan-permasalahan itu ada pembahasannya. Quran itu lengkap. Membahas perkara-perkara petunjuk hidup. Maka harus belajar. Di situ sudah muncul bimbingan-bimbingan yang sempurna, karena Quran itu kitab yang paling sempurna, walaupun cuma 30 juz, 30 juz, tapi sempurna, mengatur semua urusan hidup manusia. Jadi jangan bingung, apa bisa menyelesaikan masalah Quran cuma 30 juz? Bisa. tinggal belajar bertanya saja kepada orang yang mengilmui Al-Quran. Kalau berselisih, kembalikan kepada Quran. War Rasul, kepada Rasul kalau masih hidup. Makanya kepada Rasul fi hayatihi, ketika masih hidup. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Kemana kita kembali? Kepada sunnahnya. Kepada sunnahnya. Jadi kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, kalau sudah wafat kepada sunnahnya. Begitu. Itu dalam surat An-Nisa 59. Kalau sudah diputuskan hukum yang datang dari Allah dan Rasul, wa yusallimu taslima, patuh tunduk. Sami'na wa ta'na. Itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat harus patuh dan tunduk. Baik. Dalil yang terakhir dari sunnah, wa minas sunnati qauluhu, dan dalil dari sunnah dari Al-Qur'an hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Yaitu riwayat yang dibawakan oleh muallif, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman, itu hadis dari Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibni Amr, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian. La yu'minu di situ ditafsirkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Ubaid, la yu'minu amma ma'nal hadis fahuwa annal insan la yakunu mu'minun mu'minan kamilul iman al wajib, tidaklah beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna. Begitu maknanya. Hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya, hawa nafsunya, taba'an lima jitu bihi, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dikeluarkan oleh Ibnu Asim dalam As-Sunnahnya, Imam Al-Baghawi dalam Sarhus Sunnahnya, Al-Khatib dalam Tarikhnya, Ibnu Battah dalam Ibanahnya. Barakallahu fikum. Ini riwayat yang dibawakan oleh muallif. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman iman yang sempurna, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dari Rasul. Maksudnya kata Syekh Ubaid, tabi'atun lima ja'a bihi Rasul minal awamir wa nawahi. Hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang datang dari Rasul, berupa perintah, berupa larangan, berupa perintah dan larangan. Jadi kalau Allah Rasul sudah memerintahkan sesuatu, hawa nafsu harus kalah. Rasul kalau sudah melarang sesuatu, hawa nafsu harus dikalahkan. Itu orang yang tunduk. Karena ada orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidaklah engkau melihat Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Apa itu ilahnya? Tuhannya, sesembahannya. Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Orang ini pun disesatkan karena ilmu. Ya. Jadi orang ini tersesat bukan karena bodoh, bukan karena tidak ngerti. Ternyata disesatkan ala ilmin, karena sebab apa? Ilmu. Loh, kok bisa orang tersesat karena tahu ilmunya? Iya. karena dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang harus dikendalikan. Jangan sampai enggak masuk akal saya. Kayaknya perintah ini enggak relevan, tidak pas di abad sekarang. Kita mengukur agama itu bukan pakai standar orang, akal-akalnya orang, tetapi mengukur agama dengan ketundukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah perintah Rasul, larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ta'na. Itu konsekuensi dan itu syarat yang harus ada pada diri seorang yang mengucapkan kalimat syahadat. Kalau Anda sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka ini harus betul-betul dipahami. Ini syarat yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, kita selesaikan. Khawatir hari ini lebaran. Nah, besok udah ketemu lagi, kita selesaikan. Kita selesaikan. Khawatir saja. Syukur-syukur masih kita masih ketemu lagi, sehari lagi. Masih bisa mengumpulkan amal soleh. Walhamdulillah. Gak ada ruginya. Besok ataupun sekarang sama. Iya, artinya tetap akan datang juga lebaran. Jadi gak usah ditunggu-tunggu juga akan datang. Insya Allah tinggal menunggu saja keputusan penguasa. Aman sudah. Sekarang kita selesaikan pelajaran kita yang terakhir. Khawatir besok sudah tidak ada lagi. Dalilul qabul. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah al-qabul, menerima. Menerima al-munafi lirad, yang bisa menolak penolakan. Menerima semua yang datang dari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawakan dalil surat Az-Zukhruf 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Demikianlah kata Allah, demikianlah ma arsalna, tidaklah kami mengutus. Min qablik, sebelum engkau Muhammad. Fi qaryatin, pada sebuah negeri, sebuah kampung. Min nadhirin, seorang pemberi peringatan. Nabi Rasul. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad di sebuah kampung seorang rasul. Illa qala mutrafuha, kecuali berkata mutrafuha. Apa mutrafuha? Berkata As-Sa'di, ai munaimuha. Mutrafuha, orang-orang yang diberi banyak kenikmatan dunia. Mutrafuha ai munaimuha au munaamuha, orang-orang yang diberi banyak nikmat dunia. Wa malauha alladzina athathhumud dunya, dan mereka dipenuhi dengan kenikmatan dunia yang menjadikan sombong. Wa gharrathumul amwal, harta-harta menipu mereka. Wastakbaru alal haq, lalu mereka sombong menolak rasul. Jadi orang yang menolak rasul ternyata dari kalangan orang-orang yang berharta. Karena harta itu bisa modal untuk apa? Sombong. Walaupun itu enggak pantas. Kenapa? Harta milik Allah. Buat apa untuk sombong-sombong? Menolak kebenaran. Yang kebenaran itu datang dari Allah, harta juga datang dari Allah. Kenapa ditolak? Kalau kamu minta harta, harta milik Allah. Kebenaran datang dari Allah, kamu tidak menerima? Padahal kebenaran jauh lebih mahal dari harta. Namun demikianlah kata Allah. Tidaklah kami mengutus sebuah kampung seorang rasul, kecuali orang-orang yang sombong tadi, yang berharta tadi, berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, wa inna ala asarihim muqtadun. Orang-orang yang berharta, yang mewah hidupnya, yang sombong dengan hartanya berkata, inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapatkan. Wajadna, kami telah mendapatkan. Aba'ana, nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Ala ummatin, di atas ajaran. Sudah punya ajaran, petunjuk. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami di atas peninggalan mereka, ajaran-ajaran mereka, muqtadun, mengikuti. Kami mengikuti ajaran peninggalan nenek moyang kami. Begitu. Rasul datang membawa bimbingan ilmu, tapi orang yang berharta ini menolak. Dengan alasan apa? Kami sudah punya ajaran dari nenek moyang. Itulah kata As-Sa'di, haula'il musyrikina dhalin. Itulah orang-orang musyrikin yang tersesat, bitaklidihim liabaihim. Taklid. Taklid itu mengikuti orang yang tidak pantas dijadikan petunjuk. Mengikuti tanpa dalil. Liabaihim dhalin, mengikuti nenek moyang yang tersesat, laisal maksud bihi ittiba'il haq wal huda, malah justru mereka tidak mengikuti kebenaran dan petunjuk Rasul. Wa innama huwa ta'assub, itulah yang namanya fanatik. Fanatik. Pokoknya pakai dalil pokoknya. Pokoknya cekelan waton. Ini sudah watonnya dari nenek moyang kami. Sehingga sesuatu yang datang dari Quran dan Sunnah itu ditolak. Apa dalilnya? Itu sudah, kita sudah punya pedoman sendiri, Pak. Dari nenek moyang kami sudah turun temurun ya kayak gini agama kami. Tidak mungkin kami akan lepas dari apa? Waton. Patokannya sudah, pokoknya cekelan yang kokoh tadi. Itulah dalil mereka. Dan ini bukti penolakan dari petunjuk. Padahal kalau orang sudah mengucapkan kalimat syahadat, harus menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa kami bacakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.